sing paling tak tresnani. Ketun ati iki aku ra nepati janji, aku lupa tanpa kondo mergo ketenan wong liya. Aku bakal tak baleni.